الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih halaman yang keempat dari kitab Nasihati li Ahli Sunnah karya Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah Al-Allamah Muhaddith Ad-Diyar Al-Yamaniyah rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah: wal khilafu syarr kama qala Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه عندما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى بالناس أربعا فاسترجع عبد الله رضي الله عنه ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين فيليت لي ركعتين مقبولتين. فقيل له: ألا صليت ركعتين؟ قال: الخلاف شر. رواه البخاري بهذا المعنى. إخواتي رحمكم الله. Beliau menyatakan di sini wal khilafu syarr. Khilaf adalah sesuatu yang buruk. Perbedaan pendapat, perselisihan itu hanya akan mendatangkan sesuatu yang negatif, melemahkan barisan kaum muslimin sendiri. Oleh sebab itu, semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan khilaf. Hal-hal yang bisa menimbulkan khilaf. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa khilaf adalah sunnatullah finnas. Bahwasanya perbedaan pendapat itu akan selalu ada di tengah-tengah kita. Dan tetapi kita dituntut untuk meminimalkannya. Setelah menjadi minimal, kita dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam menyelesaikan khilaf. Demikian juga mensikapi khilaf yang terjadi. Beliau menyatakan wal khilafu syarr. Al-khilaf itu syarr, sesuatu yang buruk. Pernyataan beliau ini berdasarkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Riwayat yang beliau bawakan di sini, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'ah. Lengkapnya adalah dari Abdurrahman ibn Yazid rahimahullah, salah seorang tabi'in. Beliau menyatakan: shalla bina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bina arba'a raka'atin. Kata Abdurrahman ibn Yazid, di Mina ketika sedang melaksanakan manasik haji di Mina, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu selaku imam salat melaksanakan salat sebanyak 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya, 4 rakaat. Sementara Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat zuhur, asar, dan isya sebanyak 2 rakaat, qasar tanpa menjamak. Salat di qasar tanpa menjamak itu di Mina. Pada hari Tarwiyah, demikian juga pada hari-hari tasyrik, sepulang dari Arafah, mulai dari tanggal 9, mulai dari tanggal 10, kemudian 11, 12, 13, artinya selama jamaah haji berada di Mina, maka salat dilaksanakan secara qasar tanpa menjamak. Jadi salat zuhur berjamaah 2 rakaat, selesai. Nanti pada waktu salat asar kembali berjamaah, salat 2 rakaat, selesai. Maghrib pada waktunya juga tidak dijamak, 3 rakaat. Kemudian setelah itu salat isya dilaksanakan pada waktunya sebanyak 2 rakaat di qasar tanpa dijamak. Nah, Abdurrahman ibn Yazid menceritakan bahwa saat itu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan salat menjadi imam itu sebanyak 4 rakaat. Faqila dzalika li Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fastarja. Hal itu kemudian disampaikan kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fastarja. Kemudian beliau pun mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajihun. Ketika mendengar berita bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu memimpin salat berjamaah sebanyak 4 rakaat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Ibn Mas'ud, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina sebanyak 2 rakaat. Wasallaitu ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu di Mina rak'atain. Pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saya juga salat di belakang beliau sebagai makmum sebanyak 2 rakaat. Wa sallaitu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di Mina rak'atain. Sama halnya juga di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, saya salat di Mina sebanyak 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat berjamaah zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat di qasar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun demikian. Salat di Mina 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Zuhur, asar, isya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga hal yang sama. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Artinya hal ini terjadi puluhan tahun namanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada' sesaat beberapa bulan sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu 2 tahun menjadi khalifah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kurang lebih 10 tahun. Berarti kurang lebih 12 kali atau 11 kali diikuti oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Cara melaksanakan salat di Mina adalah qasar tanpa menjamak 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Isya 2 rakaat. Maghrib 3, subuh 2 tepat. Falaita hazzi min 4 rakaatin rak'atani mutaqabbalatani. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saya berharap mudah-mudahan saya tetap mendapatkan pahala dari 4 rakaat yang saya kerjakan di belakang Utsman sebagai makmum. Ada 2 rakaat darinya yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ternyata tetap salat di belakang Utsman menjadi makmum sebanyak 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. Nah, ketika hal ini ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, kenapa Anda tetap sholat di belakang Utsman? Kenapa Anda tetap sholat di belakang Utsman? Nah, sementara yang Anda ketahui dari Rasulullah, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau-beliau sholat 2 rakaat. Maka jawaban dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah al-khilafu syar. Berselisih itu buruk. Berselisih itu buruk. Tidak ada kok perselisihan mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang namanya perselisihan mendatangkan kebaikan. Perselisihan selalu mendatangkan hal-hal yang buruk, menimbulkan mafsadah. Oleh sebab itu, sebagian kaum muslimin salah dan keliru ketika menganggap bahwa perpecahan itu adalah rahmah. Perbedaan pendapat itu justru bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sambil menyebutkan sebuah riwayat yang di atas namakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka menyatakan ikhtilafu ummati rahmah. Mereka sandarkan ucapan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Nabi Muhammad menyatakan perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmah. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini maudhu'. Artinya hadis ini adalah palsu. Dipalsukan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain palsu, bahkan sebagian ulama mengatakan la aflalah, tidak ditemukan sanadnya. Selain palsu, riwayat yang mereka sebutkan ini juga bertentangan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang dan mengharamkan perpecahan dan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berselisih, berbeda pendapat. Nah, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti di dalam hadis-hadis yang akan kita baca nantinya. Nah, maka tidak benar dan keliru apabila mereka menyatakan perbedaan pendapat adalah rahmah. Ini sesuatu yang keliru. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, pernyataan Ibnu Mas'ud ini kemudian sering dinukil dan sering disampaikan oleh para ulama ketika berbicara tentang khilaf, perbedaan pendapat dan perselisihan. Al-khilaf syar. Karena memang sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang begitu semangat di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua sahabat Nabi memiliki semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi Abdullah Ibnu Mas'ud adalah satu dari beberapa sahabat yang lebih besar semangatnya di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasa cinta sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dipertanyakan. Akan tetapi tentu rasa cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu bertingkat-tingkat, satu dengan yang lain berbeda. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang paling cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk as-sabiqun al-awwalun. Termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud termasuk 6 orang pertama yang masuk Islam. Selain Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan beberapa yang lain, disebutkan di sana bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk 6 orang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dengan demikian, Ibnu Mas'ud tentu sangat mengerti dan sangat memahami seperti apakah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sahabat Ibnu Mas'ud sangat mengerti betul seperti apakah perkembangan dakwah Islam dari pertama sampai kemudian tersebar luas ke seluruh dunia. Selalu ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk as-sabiqun al-awwalun, mereka yang pertama-tama menyatakan Islam. Nah, di saat orang-orang musyrikin menentang dan menyatakan kebencian serta permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud menyambut dakwah Islam. Tentu dengan taruhan nyawa. Dengan taruhan nyawa. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa sahabat Ibnu Mas'ud adalah orang yang pertama kali. Ibnu Mas'ud adalah orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan jahr di depan kaum Quraisy, di depan kaum Quraisy, menunjukkan semangat beliau untuk menampakkan keislaman dan menyatakan kebenaran. Disebutkan di dalam beberapa riwayat dan disahihkan oleh ulama ahli tarikh seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala, bahwa yang menyebabkan Islamnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam riwayat itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan-jalan ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di salah satu tempat penggembalaan kambing. Beliau berdua bertemu Ibnu Mas'ud yang ketika itu masih berusia muda belia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membeli kambing peliharaannya yang digembalakan. Tetapi beliau menyatakan, ana mu'taman, saya hanyalah pesuruh, orang upahan, ini bukan milik saya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tidak berani melakukan transaksi apapun karena beliau hanya bertugas menggembalakan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau memang demikian, adakah kambing yang masih anakan, kambing yang masih cempe, ya, kambing betina? Kata Ibnu Mas'ud, ada. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mengucapkan basmalah bismillah, kemudian susunya diperah, masih cempe, masih kecil. Mestinya belum keluar susunya. Kambing yang mengeluarkan susu kan kambing yang sudah beranak. Kan begitu. Kalau kambing belum beranak ya enggak mungkin ada susunya. Dan ini kambing belum beranak sama sekali, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperah. Kemudian susunya keluar. Susunya keluar. Ini membuat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu terkagum, takjub. Nah, yang kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk permohonan, "Nah, wahai paman, ajarkanlah untukku kalimat-kalimat yang engkau bacakan tadi." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kepalanya sambil mengatakan, "Innaka ghulamun mu'allam." Sesungguhnya engkau adalah seorang anak yang cerdas. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa inilah sebabnya mengapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kemudian masuk Islam. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang dari jauh dan belum mengenal Ibnu Mas'ud pasti menganggap Ibnu Mas'ud adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Bisa keluar masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan akses khusus keluar masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bebas dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, orang datang dari tempat yang jauh kalau melihat Ibnu Mas'ud, oh ini kayaknya keluarga Nabi karena keluar masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mendapatkan tugas khusus, dan ini adalah keistimewaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, untuk bertanggung jawab atas siwak dan sandal Nabi. Sahib as-siwak wa sahib an-na'lain, na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud yang bertugas mengurus siwak. Demikian juga kedua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dekat sekali hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memiliki hubungan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud juga mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung membaca Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar langsung membaca Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 surat lebih. Itu didengar langsung oleh Ibnu Mas'ud dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua. Rasulullah Ibnu Mas'ud 72 surat. Bukan sesuatu yang sedikit. Itu adalah sesuatu yang banyak sekali. Nah. Dan memang Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang memperoleh rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, man arada atau man ahabba an yaqra Al-Qur'an kama unzil falyaqra ala ibni ummi abdin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa saja yang ingin membaca Al-Qur'an persis seperti Al-Qur'an saat diturunkan kepada saya melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan belajar kepada ibnu ummi abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, persis bacaannya dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Maka wajar apabila suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk ikra alaiya al-Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Qur'an untukku. Kata Ibnu Mas'ud, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya bacakan Al-Qur'an ini untuk Anda wahai Nabi? Bukankah Al-Qur'an ini diturunkan Allah buat Anda? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Wahai Ibnu Mas'ud, saya ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an ini dari orang lain. Walaupun Al-Qur'an itu diturunkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi juga masih ingin mendengarnya dari orang lain. Membacalah Ibnu Mas'ud surat An-Nisa. An-Nisa dibaca sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, jangan diteruskan." Kata Ibnu Mas'ud, "Faltafattu ilaihi fa idza 'aynahu tadrifan." Kemudian saya melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau sudah menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menangis. Dan karena ayat yang dibacakan terakhir tadi oleh Ibnu Mas'ud terkait dengan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti yang menjadi saksi untuk seluruh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk mendukung dan menguatkan bahwa para nabi dan para rasul telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan nubuah untuk kaumnya. Kenapa? Karena masing-masing nabi kaumnya akan membantah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa awal ma yud'a yaumal qiyamati Nuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali dipanggil hari kiamat nanti adalah Nabi Nuh. Nuh alaihi salam didatangkan. Ini di mahkamah, di pengadilan Allah Azza wa Jalla yang maha adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun di sana. Nah, Allah berhak untuk menghukum, menyiksa, memberikan pahala, masukkan ke dalam neraka, masukkan dalam surga. Allah berhak. Tanpa adanya perhitungan, tanpa adanya pengadilan, Allah berhak. Karena Allah maha tahu. Namun, sebagai bukti keadilan Allah yang maha sempurna, sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka, ada pengadilan. Pengadilan yang tidak mungkin bisa ada kebohongan dan penistaan di sana. Pengadilan yang tidak ada kezaliman, suap-menyuap tidak mungkin ada. Nah, kalau misalkan mulut berdusta, kulit, tangan, kaki yang akan berbicara. Mulut dikunci pada hari itu. Lihatlah bagaimana maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dipanggil. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh, "Hal ballaghta?" Wahai Nuh, sudahkah engkau sampaikan tugasmu sebagai seorang nabi untuk umatmu itu? Kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, "Sudah ya Allah, sudah saya sampaikan." Allah tidak perlu bertanya. Karena Allah maha mengetahui. Akan tetapi untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah itu maha adil, semua ada prosesnya ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat Nabi Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan tugasnya sebagai nabi dan rasul? Kata umatnya, enggak ada. Kapan nabi datang kepada kami ya Allah? Enggak ada itu. Tidak ada seorang pun nabi, rasul menyampaikan kepada kami. Ma ja'ana min basyir. Ma ja'ana min nadhir. Allah sebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Enggak ada ya Allah. Kata orang-orang, kata kaumnya Nabi Nuh. Bohong. Berdusta. Enggak ada Nabi, enggak ada Rasul datang kepada kami. Allah pun maha mengetahui bahwasanya itu mereka bohong dan berdusta. Tetapi ini pengadilan Allah yang maha sempurna. Kata Allah Azza wa Jalla firman-Nya, "Man yashhadu lak kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, sekarang datangkan saksi yang memberikan kesaksian bahwa engkau benar-benar telah menjalankan tugasmu sebagai Nabi dan Rasul. Benar-benar telah menjalankan tugasmu sebagai Nabi dan Rasul." Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam? "Muhammadu wa ummatuh." Yang menjadi saksi ya Allah bahwa saya sudah melaksanakan tugas adalah Muhammad dan seluruh umatnya, para pengikutnya dengan baik. Nah, disitulah Nabi Muhammad, demikian juga umat Islam, mudah-mudahan kita termasuk di sana, memberikan kesaksian bahwa Nuh telah menjalankan tugasnya. Nabi SAW lalu membacakan firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Nah, dalam surat Al-Baqarah. Nah, ya rahmukallah. Pertanyaannya sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum, seorang saksi itu barulah diterima kesaksiannya apabila dia ikut menyaksikan, melihat, mendengar kejadian perkara. Kan begitu. Kalau misalkan ada satu kejadian perkara, saya tidak melihat, saya tidak mendengar, saya tidak menyaksikan, ya gak mungkin saya jadi saksi. Kalau saya ikut bersaksi, namanya saksi bohong. Saksi yang bohong. Sekarang kejadiannya Nabi Nuh alaihi salam berapa ribu tahun yang lalu. Beribu-ribu tahun yang lalu, kan begitu. Kejadian peristiwa bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak ikut mendengar, tidak ikut menyaksikan, tidak ikut melihat secara langsung bahwa Nuh alaihi salam telah menyampaikan dakwah. Atas dasar apa persaksian atau kesaksian Nabi Muhammad dan kesaksian umat Islam itu diterima dengan Al-Qur'anil Karim? Kenapa? Keimanan kita dengan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an yang kita baca, banyak ayat menyebutkan bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Kan begitu. Bahkan dalam Al-Qur'an ada satu surat penuh, surat Nuh alaihi salam, surat Nuh. Nah, di dalam surat Nuh, demikian juga surat-surat yang lain. Misalkan surat surat Al-A'raf, surat Al-An'am, surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara. Nah, surat Asy-Syu'ara dan surat-surat yang lain, di sana disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sudah menyampaikan dakwah kepada umat. Dan kita sebagai umat Islam percaya dan yakin dengan kebenaran Al-Qur'an. Atas dasar keyakinan kita, keimanan kita dengan Al-Qur'an, maka kesaksian kita pun diterima. Seakan-akan kita ikut langsung menyaksikan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nah, ini tugas yang berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengar sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membacanya. Dan memang Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang dikatakan para ulama, wa manaqibuhu katsiratun. Artinya keutamaan dan keistimewaan dan kelebihan Ibnu Mas'ud itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kalau kita membaca biografi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, belasan lembar bahkan sampai puluhan lembar, semua cerita tentang Ibnu Mas'ud, cerita Ibnu Mas'ud, cerita Ibnu Mas'ud, cerita Ibnu Mas'ud. Nah, yang saya sampaikan tadi hanyalah sebagian kecilnya saja. Nah, karena dekatnya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang namanya sering disebut dalam periwayatan hadis. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebanyak 64 hadis dari Ibnu Mas'ud, artinya muttafaqun alaih. Ada 64 hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dua-duanya meriwayatkan. Sementara Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan 21 hadis dari Ibnu Mas'ud tanpa Imam Muslim meriwayatkannya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan 35 hadis dari Ibnu Mas'ud yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari. Belum lagi yang Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Muwatta, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada ratusan hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kiranya ini cukup untuk menjelaskan siapakah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakahnya. Adapun penjelasan tentang salat yang dilaksanakan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu di Mina, kenapa sebanyak 2 rakaat, kenapa sebanyak 4 rakaat sementara Nabi melaksanakan 2 rakaat, Abu Bakar As-Siddiq 2 rakaat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun demikian juga 2 rakaat, akan kita jelaskan insyaallah sesaat nanti setelah salat Isya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.